Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Di sini ada beberapa pertanyaan dalam bentuk tertulis, baik dari peserta ikhwan maupun dari peserta akhwat, dengan persentasenya 60-70% dari peserta akhwat ini. Ini cukup banyak. Walaupun pesertanya banyak ikhwan kayaknya. Enggak tahu juga. Ya berarti pesertanya banyak akhwat. Jadi nanti kita membacakan pertanyaan bergantian aja, selang-seling, satu ikhwan satu akhwat. Kita mulai dari pertanyaan yang datang dari ikhwan. Yang pertama, ini orangnya pasti cerdas yang nanya ini. Tapi enggak usah ngacung. Saya baru dipuji. Yang nanya pasti cerdas terus. Aku weh. Ini rahasia antara saya dan panjenengan aja. Kenapa cerdas? Karena pertanyaan singkat tapi mantap gitu. Pertanyaannya, sulitnya beristiqomah setelah Ramadan. Kenapa? Ini cerdas ini, pasti anak bahasa ini. Karena masih kan kelas bahasa masih ya? Enggak tahu. Hah? Udah enggak ada lagi? Udah beda zaman kita ya. Karena saya lulus SMA 2001. Ini bahasanya bahasa simple tapi padat. Biasa orang memulai pertanyaan itu kan kenapa, bagaimana, di mana. Ini pertanyaan letaknya di bagian belakang terus simple. Sulitnya beristiqomah setelah Ramadan. Kenapa? Pertanyaan senada dan seirama kita temukan juga pada lembaran pertanyaan yang lain. Jadi intinya sama dari beberapa pertanyaan tersebut, artinya apa sebabnya dan kenapa amal kegiatan ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan kemudian sulit untuk dipertahankan setelah Ramadan selesai. Jawaban ringkasnya, karena kualitas ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu masih cukup jauh dari kualitas baik. Artinya begini, siapapun dari kita yang saat beribadah di bulan Ramadan, ibadah yang dia kerjakan itu berkualitas, itu pasti bisa bertahan lama. Tapi kalau kualitasnya rendah, tidak perlu menunggu sebulan dua bulan, mungkin dalam hitungan hari saja ibadah yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan sudah hilang. Jadi kalau ditanya apa sebabnya, kenapa, ya kembali kepada kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Semakin berkualitas ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, semakin lama bertahannya. Sebaliknya kalau kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan itu lemah, kurang, atau kecil, maka dia cepat habis. Jadi ibaratnya kita selama bulan Ramadan itu mengumpulkan tenaga dan energi. Kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Kalau energi ibadah yang kita kumpulkan itu cukup banyak, berarti dia masa habisnya pun lebih lama, kan begitu ya. Tapi kalau energi yang kita kumpulkan, energi ibadah maksud saya, selama bulan Ramadan itu ternyata masih terlalu lemah, ya cepat sekali habisnya. Maka untuk mempertahankan agar ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan masih bisa berlanjut, berlangsung di luar bulan Ramadan, maka mumpung ini masih hari yang ketiga, ya, mumpung masih hari yang ketiga, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Terus peningkatan kualitas ibadah itu seperti apa dan bentuknya bagaimana? Kualitas ibadah itu bisa ditentukan dengan dua hal. Yang pertama, nilai keikhlasan kita. Yang kedua adalah nilai dari ittiba. Ittiba itu kesesuaian ibadah kita dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Semakin ikhlas, semakin berkualitas. Semakin sesuai dengan tuntunan Nabi, itu juga semakin berkualitas. Nah, maka memang yang paling terberat itu adalah nilai keikhlasan. Itu berat sekali. Ikhlas itu gambarannya begini. Apapun kondisinya, seperti apapun keadaannya, semangat ibadah kita tidak berubah. Artinya tetap kuat dalam setiap situasi dan kondisi. Kalau mendirinci begini, orang ikhlas itu katakanlah si A. Si A barulah dikatakan ikhlas kalau dia beribadah. Saat sendiri tidak ada orang, dengan saat dia beribadah di tengah keramaian, dilihat banyak orang, itu nilainya sama. Mohon maaf kalau kita sholat tarawih sendiri di rumah misalnya. Mungkin karena capek atau sakit ya, sholat tarawih di rumah pengennya cepat 2 rakaat, katakan 3 menit 4 menit. Tapi kalau kita jadi imam atau mungkin jadi makmum, banyak orang, lebih panjang, lebih khusyuk. Ini tuh sudah pertanda berarti nilai keikhlasan kita harus diperbaiki. Buatlah sama antara sholatmu saat sendiri di rumah dengan sholatmu ketika bersama dengan orang lain. Itu ikhlas. Ya. Ikhlas itu juga bisa dilihat dari sesemangat apakah kita beribadah. Orang yang ikhlas itu si A, dia ibadahnya tetap aja. Saat dipuji maupun saat dibenci. Sekarang si A nih baca Quran waktu Ramadan. Selesai sholat subuh, dia baca Quran setengah juz. Lalu orang-orang mulai memuji dan menyanjung dia. Wah, si Budi apik tenan itu. Ada yang namanya Budi? Enggak ada. Agus lah. Wah, si Agus itu apik tenan. Wonge rajin, bocahe soleh. Nah, kenapa? Selesai sholat subuh orang pada dolanan merconan. Ya kan? Jalan-jalan pagi dia di masjid membaca Al-Quran. Kedengaran tuh sampai telinga dia. Agus, seneng. Karena dia dipuji dan disanjung, akhirnya besoknya dia bukan setengah juz yang dibaca. Setengah juz tambah 1 halaman, setengah juz tambah 2 halaman. Ini udah tandanya keikhlasan perlu diperbaiki. Orang yang ikhlas itu, kalau misalkan dalam kasus si A, Agus, dia baca setengah juz Al-Quran setelah sholat subuh, setelah ceramah misalkan bubar jamaah, dia di masjid baca salat dan baca Al-Qur'an setengah juz, dipuji disanjung, besok tetap aja setengah juz. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau misalkan dia disindir, dia dibenci, dia dimusuhi, dijauhi, dia baca Quran setengah juz setelah salat subuh, setelah kultum kan gitu. Teman-temannya, "Wah, sombong banget lo, sok suci. Ora gaul we." Sing liyane merconan dalan mlaku-mlaku malah maca Quran. Mbok kamu yang solidaritasnya dong. Kan itu ya. Jadi ceritanya dia sedang tidak didukung nih sama teman-temannya, sama orang-orang, sama takmir dan segala macam, misal kan gitu ya. Dia besoknya tetap aja baca Quran. Bukan kemudian, "Ya wis sesuk aku tak maca seprapat juz wae." Ini udah ikhlasnya harus diperbaiki dan ditingkatkan. Orang ikhlas itu si A, Agus tadi, dia baca Quran setengah juz, dipuji, disanjung, besoknya tetap setengah juz. Orang yang ikhlas itu ketika dia baca Quran setengah juz, dicaci maki, dijelek-jelekin, disindir segala macam, tetap aja setengah juz, enggak berkurang, enggak bertambah. Itu namanya ikhlas. Nah, orang ikhlas itu ketika dia berbuat baik, lalu orang lain mengucapkan terima kasih, itu tidak kemudian membuat dia ingin menambah ibadahnya. Tetap sekalipun ingin dia tambah, bukan karena faktor pujian atau utapan terima kasih, tapi karena dia ingin mendapatkan ridha dari Allah lebih luas lagi. Orang yang ikhlas itu ketika dia memberi, lalu orang yang diberi tidak mengucapkan terima kasih, dia gak sakit hati. Contoh ekstrimnya gini, si Agus lagi. Memang tokoh kita the man of the matchnya Agus nih. Ada gak Agus? Atau mau berubah nama hari ini, Adam jadi Agus, Anggit jadi Agus, boleh, Rian jadi Agus. Tapi nanti bubar terus kembali ke nama semula. Jadi ceritanya si Agus tuh bagi-bagi bingkisan Ramadan. Katakan sarung lah, untuk tetangga-tetangganya. Dia ngasih sarung. tetangganya bilang matur nuwun, terima kasih, thank you very much ya, kan gitu ya. Bahasa Jepangnya apa? Terima kasih apa bahasa Jepang? Arigato. Terima kasih ya kan? Terima kasih. Ketika tetangga-tetangganya terima kasih, dia enggak terbang itu enggak. Dia yang dia cari ridho dari Allah. Tapi pas dapat tetangga, sinisnya minta ampun. Kan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nerimanya udah kasar kan itu. Ada apa, Pak? Nyuwun ngapunten. Niki ada sedikit rezeki. Mau pilih saged. Apa? Dados kesaingan kagem panjenengan. Kita udah halus banget tuh pakai bahasa Jawa halus. Nggih, nun. Kan. Jadi wajahnya itu wajah perang gitu. Ketika dia terima, diam aja. Ngucapin terima kasih kagak, matur nuwun ya ora. Ya kan. Sampai kita pulang, diam aja. Ya, hati-hati. Nah, dalam posisi seperti itu kita enggak sakit hati. Kita tetap aja tahun depan tetap ngasih, bukan evaluasi, wah, ini yang tetangga sana itu nerimanya bagus, terima kasih, bahkan dioleh-olehin. Berarti besok kasih lagi. Gitu. Yang tetangga sana sinis, apa namanya? Judek, apa segala macam itu. Sesuasa kayak iwai. Ini berarti sudah tandanya enggak ikhlas. Tandanya enggak ikhlas. Nah, kualitas ini yang ternyata luar biasa berat sekali. Berat sekali. Nah, ketika kita beribadah di bulan puasa Ramadan, asalkan kita ikhlas dengan kualitas yang sangat tinggi, insya Allah amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu lebih bisa bertahan lagi. Lebih bisa bertahan lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita untuk menghadapi teman-teman kita yang pilih-pilih teman? Alhamdulillah masih dianggap teman. Sebenarnya kita tidak menyalahkan mereka, tetapi kita merasa sedikit terganggu dan terkadang kita merasa terkucilkan dan tidak dianggap. Bagaimana sikap kita yang benar dan baik? Masya Allah, kembali ke keikhlasan tadi. Memang hidup kita itu kalau fondasinya ikhlas, tenangnya luar biasa, tentrem hati. Kan itu. Termasuk berteman dan bersahabat. Berteman dan bersahabat itu mestinya dibangun di atas keikhlasan. Artinya kita dapat manfaat juga berteman, kita enggak dapat manfaat juga tetap kita jadikan teman. Asalkan fondasi pertemanan kita kan Islam ya. Artinya ukhuwah Islamiyah kalau dalam bahasa kita, persaudaraan Islam. Selama dia muslim, sesama muslimah dengan muslimah, muslim dengan muslim, bertemanlah seperti layaknya seorang saudara kandung. Nah, jadi sikap saya kepada si Agus nih dengan sikap saya dengan si Budi sama. Walaupun sikap Agus ke saya dan sikap Budi ke saya beda, tapi saya mensikapinya sama, sama-sama baik. Si Agus bisa dikatakan tiap minggu sekali neraktir. Pokoknya tiap akhir pekan atau Senin pas dapat gajian dari orang tuanya, gajian ini ceritanya, orang tuanya kasih gajian sama dia, traktir yuk. Tak traktir ya. Si Budi berteman hampir setahun penuh enggak pernah dia neraktir. Iya kan? Orang yang berteman dengan apa fondasi keikhlasan, si Agus ya tetap dia jadikan teman, si Budi juga tetap dia jadikan teman. Karena pertemanan dia ke Agus dan ke Budi bukan karena masalah niayam traktir duit dan yang lainnya. Dia ingin cari ridho dari Allah melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga persaudaraan dan pertemanan. Orang seperti ini enggak akan mungkin sakit hati. Enggak akan mungkin sakit hati. Nah, tapi prakteknya berat loh, Mas. Prakteknya berat. Kalau mau dicoba angel banget. Yakin, yakin banget. Sama juga dengan sikap kita kepada si Agus dan si Budi. Lagi-lagi Agus. Si Agus sama si Budi. Nah. Kita balik sekarang si Agus. Apa? Sering berprasangka buruklah sama kita. Sidik-sidik negatif thinking, negatif thinking itu. Perasaannya buruk, suudan terus. Tapi kita berusaha meluruskan, kita berusaha ngimbangi. Sementara si Budi sama kita positif thinking terus, tuh husnudan. Nah, bersahabat dan berteman yang ikhlas itu, saya sama si Agus ya, dengan sikap saya kepada si Budi sama. Jadi kita gak pernah sakit hati. Maka prinsip berteman dan bersahabat itu yang paling terbaik, biar langgeng, biar awet, biar harmonis itu, kitalah yang berusaha menyesuaikan diri. Kita tidak menuntut orang lain biar bisa menyesuaikan kita. Kalau kita menuntut orang lain menyesuaikan kita, isinya cuma konflik, ribut terus saja. Tapi kalau kita pandai-pandai membawa diri, gak ada masalah, yakin deh. Kita punya teman pendiam, ya juga kita bisa ngimbangin diemnya. Ngimbangi diemnya. Misalkan teman kita pendiam banget, sekongen dia, kono. Patah itu jawabannya, patah-patah. Dewe bakal rasa apa? Dewe. Sarapan burung? Burung. Teman kita terlalu pendiam. Kita kalau gak nanya, dia gak keluar suara. Kita nanya, dia jawab yes or no aja, ya atau tidak. Aduh, dari koncong ini angel banget. Ada gak teman seperti itu? Gus, ada gak Gus? Ada orang seperti itu. Jadi dia tipenya itu pasif banget gitu. Kita kalau tidak bisa bawa diri dan pandai-pandai menyesuaikan, kita cuma isinya cuma sakit hati. Kalau misalkan ada kegiatan, wah aku ora gelem karo si Agus ya. Kenapa? Terlalu menang wonge. Kan ini suasana enggak enjoy gitu. Apalagi kalau boncengan motor karo si Agus, ya Allah kok yang boncengnya patung. Kita satu mobil juga enggak mau, satu kamar enggak mau, kenapa? Dingin gitu, gimana? Nah, tapi kita yang berusaha menyesuaikan. Kalau kita tidak pandai menyesuaikan, hidup kita cuma susah, sakit hati, tok isinya. Serius nih. Cius nih. Tapi kalau kita bisa membawa diri, si Agus yang pendiam tadi, kita ajak ngobrol, pasti dia mau dengerin kita jadi seorang pencerita yang baik lah. Kan gitu, dalam posisi seperti kita menjadi seorang pencerita yang baik. Gus, gue gelem ngerokin ceritaku apa orang? Pasti jawabannya, yo, opo. Nah, kan gitu ya. Pasti gitu jawabannya, gak mungkin bilang, orang. Oh, susah nyari orang seperti itu. Pasti jawabannya, ya. Udah kita cerita aja, Gus, Gus. Aku mintui konco lo. Pas istimewin wong durung era Gus sih. Ho-oh. Jadi dia gak kasih komentar, gak kasih tanggapan, gak kasih jempol. Gak ada sampai akhir. Wes mana ya Gus ya? Yo. Udah selesai tidur. Dalam kondisi seperti ini kita bisa menjadi pencerita yang baik. Yang saya sampaikan sudah pernah saya lakukan loh, Mas Bro. Pernah saya lakukan itu. Punya teman pendiamnya, ya Allah, pendiam banget. Kita yang menyesuaikan. Satu kamar dia pendiam orangnya. Ada jadwal piket bersih-bersih, dia kalau enggak diingetin enggak piket dia. Ya udah kita yang piket. Saya sering gantiin dia. Jadi seminggu saya mungkin 2 kali 3 kali bersih-bersih kamar dulu waktu jadi santri. Kenapa? Kita enggak pengen sakit hati. Kita kalau berusaha orang menyesuaikan kita, isinya memang sakit hati, nesu. Duwe kanca wong ngene iki, wah, males lu apa segala macam. Nah, segini aja. Dia paling, "Oh, jadwalku ya." Paling gitu aja, jadwalku ya. Cuma nanya jadwalku tak, terus tidur lagi. Mau sabar, Mas. Yang ikhlas. Pas kita punya teman si Budi nih banyak ngomong nih. Cerewet, enggak ditanya dia aja cerita kan gitu ya. Ada enggak teman seperti itu? Ada. Kalau tadi si Agus jalan kan diem. Tanya, Gus, kok ngendi? Kono. Dewe. Apa karo sapa? Dewe. Si Budi lain. Si Budi datang dari sana nemu kita. Weh, aku mau sekok ini loh. Belum ditanya, dia ada cerita. Paham gak maksudnya? Si Budi ini gak ditanya cerita dia kan gitu. Aku mau sekok ini. Sekok kono gini. Karo konco. Weh, sarapan loh aku. Tadi kan si Agus ditanya dari mana, dewe apa karo koncone, wis sarapan apa urung kan gitu. Dalam posisi seperti ini jadilah seorang pendengar yang baik. Nah, gitu. Jadi hidup itu dibuat enjoy gitu loh. Kita satu kamar, satu kelas dengan si Budi. Pancing we, "But, pengalamanmu naik numpak motor piye?" "Ngono ra tas tu, ngene." "Oh, apa ya? Oh, apa ya?" Ono wis rampung tidur. Kita kalau enggak seperti itu, Mas, hidup di dunia cuma sekali, main susah hati ini. Jadi kita yang berusaha menyesuaikan oh orang. Punya teman pelit sama royal. Wah. Sing dicungke pelit banget ya Allah. Ngetokke duit jangankan buat orang lain, buat dia aja enggak mau. Saya punya teman dulu santri gitu. orang ya kaya sugih sak sugih-sugih. Akhirnya apa? Diopnam di PKU Solo sini. Kenapa? Kurang gizi. Ya Allah. Bapaknya datang dari luar Jawa itu. Datang itu naik pesawat di apa di selak-selake bisneni saya waktu itu yang jaga karena saya kakak kelasnya. Orang tua bapaknya marah-marah, kamu ini udah dikirimin bapak banyak uang, uangmu buat apa uangmu? Jangankan ke orang lain, buat dia aja pelitnya minta ampun. Ya Allah, duitnya disimpan. Ada orang kayak gitu. Kita kalau punya teman seperti itu, kitalah yang jadi orang kayanya dia kan itu. Kesempatan nih bisa ngayain dia kan itu. Sebenarnya kalau hitung-hitungan uang saku sama SPP, dia lebih kaya. Cuman dalam hal ini dia miskin di bawah kita. Kenapa? Pelit. Pelit. Jadi kalau kita punya teman seperti itu, ya kan, punya teman seperti itu, kita uang punya 1000 beli kerupuk separuh buat dia, ya gelem orang. Yo, oh gelem lo. Orang seperti itu geleman biasanya. Maksudnya geleman itu dikasih kerupuk separuh aja mau dia, mau nggak? Ya, senang dia. Biar kita nggak sakit hati. Kalau kita memaksakan diri biar dia yang royal gitu, sakit hati mas. Wah, eman hatinya. Hatinya perlu dijaga dong biar bersih dan suci kan itu ya. Eman kalau terus diisi dengan benci, dengan iri itu. Cuman kalau dapat teman yang royal, ya jangan dimanfaatin. Yang mau tuki gue, tuki gue, tuki gue, tuki gue. Cuman ternyata teman kita kepuasannya di situ. Dia masuk kamar, masuk kelas, ki di traktir apa ki? Ya. Jawab aja, bakso. Ya. Jangan iki di traktir apa rasa aku wis duit. Jangan. Dan saya kira enggak ada orang seperti itu. Angel ya. Ada yang mau traktir ini sekarang? Jangan poso-poso kok traktir. Jadi kita yang berusaha menyesuaikan di diri. Kan itu berusaha menyesuaikan diri. Ada yang pemalas, ada yang rajin. Kita yang berusaha menyesuaikan. Yang malas ya kita yang nimbangi. Kalau dia terlalu rajin ya insyaallah kan itu. Tahu enggak gambaran orang rajin sama orang malas tahu enggak? Ini sholat subuh ceritanya. Ini the true story semua ini, cerita-cerita di pondok ini. Kalian besok kalau asrama segala macam pastilah mendapatkan kenyataan seperti ini kurang lebihnya sama. Jadi sholat subuh berjamaah itu kan wajib ya. Wajib gak? Wajib dong buat laki-laki. Kita punya teman satu kamar ini beda. Antara yang rajin sama yang malas. Sama-sama sabar kudune. Kita punya teman digugah, disiram tetap. Sholat subuh bubar dia baru bangun. Di sini kita sabar. Ya Allah kita udah ngingetin bangunin dia. Di sini kita diperintahkan untuk sabar. Menyesuaikan diri. Tapi kita punya teman rajinnya pol. Jam loro wis tangi. Ya Allah. Kita jam 1 baru ngerjain PR, tugas segala macam. Jam 1, jam 2 teman kita udah bangun. Seger buka pintu, biabu-biabiur. Kemudian nyetel murotal atau nyetel kaset rekaman guru. Kemudian ditulis kembali transkrip. Lampu kamar dinyalain. Ya Allah, gue konco kok ya rajine pol ya ini. Paham maksudnya? Ada yang malas, ada yang rajin. Dalam posisi seperti ini kitalah yang menyesuaikan. Alhamdulillah, gue konco rajin. Kan itu. Yang ini pemalas, ya Allah. Kita yang menyesuaikan diri. Insya Allah hidupnya kita akan tentrem, ayem, adem. Insya Allah. Tapi kalau kita yang melihatnya terlalu sempit, kacamata kita kecil, isinya yang sakit hati terus. Lihat sing males, keloro-loro hati ini. Lihat sing rajin nih, pol jam 2, jam 3 udah bangun juga keloro. Ya Allah ini. Yang penting saya sabar. Jadi kita dalam bergaul, kalau tadi katanya kok ada teman yang pilih-pilih, ya kita berusaha untuk menjadi yang terpilih kan itu ya. Betul enggak? Kalau teman pilih-pilih teman ya kita berusaha untuk jadi yang terpilih. Kalau kemudian kita merasa terkucilkan, ah itu perasaan doang. Jangan dituruti perasaan itu. Kita bergaul bebas sajalah. Bebas itu maksudnya ikhwan sama ikhwan, akhwat sama akhwat. Jangan wah Ustaz Muhtar bilangnya bebas berarti ikhwan akhwat itu. Wah, salah penafsiran tuh. Bagaimana cara bertawakal yang baik kepada Allah? Setelah usaha dan kerja keras yang kita lakukan, tawakal itu mengandung sekian banyak makna positif. Yang pertama optimis, yang kedua berpikir positif, itu masuk dari bagian tawakal. Nah, optimis, selalu optimis, pasti bisa. Iya, iya, iya. Insya Allah, insya Allah, Allah maha kuat, Allah maha mampu, Allah maha adil, Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Rezeki itu sudah ditentukan. Itu optimis. Kalau berprasangka baik gimana? Berprasangka baik ya husnudzon itu, positive thinking. Kan itu. Orang datang, orang pesan, orang beli. Misalkan sekarang kalau kita berikan contoh secara aktual, orang berdagang dan berusaha. Buka misalkan warung bubur kacang hijau, kan gitu ya? Bubur kacang hijau. Ada niat cita-cita jadi bagul bubur kacang hijau ini? Enggak apa-apa, yang penting sugih, yang penting omsetnya miliaran. Percuma kalau punya showroom tapi enggak laku. Showroom mobil, showroom motor enggak laku, milih mana dengan penjual bubur kacang hijau tapi omsetnya jutaan? Setiap hari milih mana, Mas? Punya showroom mobil tapi enggak laku-laku. Ya tetap milih bubur kacang hijau, setiap hari dapat berapa juta. Itu sing normal, sing ora normal ya tetap nyari gengsinya. Sing penting duwe showroom, ora payu. Sekarang ceritanya, pertanyaan kan tentang tawakal yang baik seperti apa. Ini si A, Agus lagi nih. Si Agus ini lulus SMA, orang tuanya gak mampu membiayai dia untuk sekolah pagi. Biarkan iklan lewat dulu. Ternyata akhirnya dia punya ide buat warung bubur kacang hijau. Dia kan harus bertawakal. Bertawakal itu kan pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses tidaknya, laku tidaknya. Tapi harus ada ikhtiar dan kerja keras. Langkah apa yang dilakukan? Dia harus melakukan pengkajian dulu. Jadi enggak asal gawe bubur kacang hijau terus buat apa lesehan atau buat meja kecil-kecilan seanane kasih apa namanya? Plastik meme itu baru jualan gini aja. Laku tidak laku terserah. Terserah pada Allah, enggak seperti itu. Orang Islam itu dibimbing dan dituntunkan Nabi oleh Nabi alaihi salatu wasallam ikhtiarnya maksimal. Maksudnya apa? Lakukan kajian. Kajian itu misalkan bubur kacang hijau. Ya, bubur kacang hijau browsing di internet. Iya kan? Jenis kacang hijau yang paling baik apa? Jenis ketan, beras ketan yang paling baik itu apa? Jenis gula yang paling baik itu seperti apa? Santan dari santan kelapa daerah barat Purworejo Kebumen ataukah dari Ponorogo, kemudian Pacitan, Tulungagung, Trenggalek dan Blitar. Itu diteliti betul sama dia. Kemudian komposisinya yang baik itu seperti apa biar awet dan segala macam. Kemudian dia perhatikan higienisnya. Biar higienis secara apa masaknya bagaimana biar hemat. Itu diteliti betul, dikaji. Kemudian letak dan lokasi. Enggak salah-salah pas lampu merah ya gimana orang mau berhenti, apalagi pas lampu merah yang belok kiri langsung. Ya enggak mungkin orang stop di situ, dilarang. Tapi pilih strategi depan sekolah, depan kantor, ya kan? Di bawah rindangnya pohon beringin. Kan itu ya. Kemudian apa? Tempatnya juga jangan asal-asalan kotor tapi bersih. Memang perlu modal, tapi kan bisa pinjem Kang Mas, bisa pinjem Pak De Gude. Apa? Ngambil 5 juta nanti tak kembalikan 5 bulan lagi misalkan gitu ya. Kita buat etalase kecil, bersih, ya kan? Semuanya bersih. Posisi lengkap. Kemudian saat nanti menjual pakai celemek, tahu celemek enggak? Kain yang di sini, kemudian pakai kaos tangan bersih, pakai masker, ya salam. Mau pakai masker, masker yang biasa di apotek yang cuma 2.000-an perak itu loh. 2.000-3.000-an pakai di sini. Kan itu semuanya ditutup. Kemudian lapnya yang bersih. Lapnya buat tiga, ini lap buat ini, lap ini buat ini, lap ini. Tempat cuci tangannya disiapkan semuanya bersih. Kan itu. Kemudian ditulisi higienis, sehat, bersih, tambah lagi halal. Iya kan? Itu usaha ikhtiar namanya. Bersih semuanya. Kemudian sebelum buka buat spanduk kecil banner paling berapa ribu satu banner? Ukuran 1 meter kali 50 cm. Ada yang tahu enggak? 1 meter kali 50 cm. Berapa kira-kira pasarannya? Berapa? 10.000. Semeter 10.000, murah banget tuh buat iklan. Jadi misalkan jualannya di bawah pohon beringin, seminggu sebelum jualan udah pasang banner dulu. Di sini akan dibuka warung bubur kacang hijau. Itu. Di sini jadi orang lewat itu udah, "Wah, oh, arep dodolan bubur kacang hijau." Oh. Jadi marketingnya udah jalan dulu sebelum barang ada. Kan itu. Satu minggu kemudian kita udah buat tanggalnya. Tanggal 10 Juli kan itu. Warung bubur kacang hijau akan dibuka pada tanggal 10 Juli. Ya kan? Jadi seminggu sebelumnya orang tanggal 10. Sehari sebelumnya launching. Kan itu. Pak RT diundang, warga diundang, kan itu dong. Ya memang modal. Kan itu pas hari pertama warga-warga di sekitar situ diundangin. Atau misalkan ngundang anak-anak Rohis SMA 1 kan itu ya, diundangin pas jam 8 pagi atau jam 7 diundangin, kasih gratis. Memang modal, Mas. Itu bagian dari ikhtiar. Bukan cuma wes yang penting dodolan payu ora payu sak karepmu, bukan. Jadi satu hari itu digratisin sampai 50 mangkok kan gitu ya. Nanti dibuat jam buka jam tutup dari jam 6 sampai jam 8. Buka kan gitu ya. Hari pertama setelah gratiskan selesai kan? Hari kedua, ketiga sampai ketujuh misalkan buatnya sedikit aja 10 mangkok misalkan. Nanti bukanya jam 6, jam 7 paling udah habis kan, tulis sudah habis. Nah, jadi orang yang lewat laris banget yo. Tutupi jam 8, jam 7 wes entek. Padahal cuma kita nyediakin berapa mangkok tuh? 10 mangkok doang. Kan gitu ya. Orang lewat, wah, jam 7, mohon maaf, apalagi tambahin mohon maaf. Buburnya, bubur kacang hijau habis. Kan itu padahal masih jam 8 itu. Orang laris, enak-enak. Yang penting kualitas rasanya itu harus ditenanan, jangan asal-asalan. Kalau sudah seperti itu baru doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah usaha saya dari segala macam keburukan. Ya Allah, jadikanlah usaha saya jual bubur kacang hijau ini bisa mendekatkan saya kepadamu, ya Allah. Berikanlah jalan untukku, jalan rizki yang halal dan thayyib. Kan itu doa, doa, doa. Tapi gitu, bersih, higienis, orang senang. Kemudian ketika kita menyambut selamat datang, assalamualaikum, atau ahlan wa sahlan, kan itu welcome. Kalau yang beli orang apa, orang bule misalkan, kan gitu, welcome mister, what do you want? Jangan ditanya arep ngopo, ora paham dia, nggak paham. Kemudian sedikit-sedikit kasih bonus, kan boleh ya, kasih bonus misalkan teh tawar gratis, teh tawar gratis, beli bubur kacang hijau harga Rp10.000, fasilitas teh tawar gratis, ya kan, santan tambah gratis, kan itu 10 kali beli gratis sekali. Oh itu laris mas, laris itu. Apalagi nanti di etalasenya ditulis komposisi bubur kacang hijau, jangan lupa namanya bubur kacang hijau Agus, nah, gitu. Agus, Agus ini tokohnya ini, Agus, bubur kacang hijau Agus, komposisi kacang hijau apa itu ya, kacang hijau kandungan sekian. Jadi orang tuh percaya bersih. Nanti buat brosur tawarkan ke sekolah ketika ke SD kerjasama, ya kan? Tawarkan ke kepala sekolahnya, Pak. Ini kalau anak-anak bapak ada acara perlu bubur kacang hijau, nanti saya korting. Gitu. Saya kasih diskon. Wah, dicoba aja. Itu tawakal yang sebenarnya begitu, bukan cuma dungo tok atau cuma usaha tok tanpa doa, bukan. Gambarannya seperti itu. Bisa dipahami deh. Bisa. Itu pertanyaan dari Ikhwan. Sekarang pertanyaan dari Akhwat. Apakah chat dengan lawan jenis termasuk perbuatan mendekati zina? Oh jelas. Asalkan lawan jenisnya bukan mahram. Kalau lawan jenisnya mahram ya bukanlah. Sama kakak perempuan, sama adik perempuan, sama budi, sama bule, sama ibu, sama simbah, Mbak Putri ya gak apa-apa. Cuman yang dimaksud di sini pasti lawan jenis yang bukan mahram. Chatting, apa namanya, apalagi sampai webcam segala macam itu gak boleh. Sudah banyak kasus lah, kita gak usah tutup-tutupan mata. Semua orang udah tahu. Sekian banyak kasus apa, zina, kemudian perselingkuhan atau pelecehan seksual, pemerkosaan dan yang lain, itu mulainya kan dari kontak di media sosial itu. Kita gak usah tutup-tutupan mata, gak usah bilang apa iya Ustaz, gak bener tuh Ustaz, gak usah deh. Kepolisian ada, pihak aparat keamanan sudah menyampaikan, kan itu ya. Kemudian dari Kementerian Perlindungan Anak, kemudian dari KUA, yang hal-hal yang terkait dengan inilah, mereka sudah menyampaikan bahwa kejadian-kejadian apa asusila itu awalnya dari chatting, jadi seperti itu. Janganlah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya mau tanya, di masjid dekat rumah saya jika diadakan sholat tarawih pasti didahului sholat iftitah. Hukum sholat iftitah itu apa Ustaz? Hukumnya sunnah, tapi tidak tiap malam dikerjakan. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadits Aisyah itu terkadang mengerjakan, terkadang tidak. Jadi kalau misalkan di masjid Panjenengan ada sholat tarawih dimulai dengan iftitah, ya dengan iftitah dua rakaat itu. Kalau masjidnya tiap malam selalu, ya kadang-kadang kita ikut, kadang-kadang tidak. Dan insya Allah masyarakat, imam dan makmum lainnya juga tidak akan mempermasalahkan kalau terkadang kita ikut, terkadang kita tidak. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari akhwat, bagaimana cara menjaga keistiqomahan dalam beribadah karena mungkin merasa jenuh ataupun bosan? Kurang lebih sama dengan tadi. Yang penting dua hal diingat selalu, kualitas keikhlasan dan kualitas ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau sesuai dengan aturan dan tuntunan Nabi, itu enggak akan mungkin jenuh, Mas, enggak mungkin. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam beribadah enggak pernah jenuh. Berarti kalau kita sesuai dengan koridor enggak mungkin jenuh juga insyaallah taala. Yang paling terpenting ikhlasnya. Pertanyaan dari ikhwan, apa hukum menyindir seseorang itu? Saya yakin yang dimaksud menyindir di sini menyindir dalam arti negatif ya. Kalau menyindir dalam arti positif kayaknya enggak mungkin ditanyain. Jadi menyindir di sini artinya yang negatif, yang membuat orang tersinggung, membuat orang sakit hati, kan gitu ya. Misalkan apa namanya? Kita punya teman pelit, kan gitu ya. Punya teman pelit. Kita udah minum bareng nih, dia enggak mau bayar. Woi, wes sing bayar. Duit pun tak. Padahal uangnya masih ada. Akhirnya pas kumpul rame-rame gini kita bilang, "Wah, ra enak tenan yo nek duwe kanca pelit." Ini kan nyindir pelakunya tadi kan, pelaku yang pelit tadi enggak boleh seperti itu. Kalau memang ingin memberikan nasihat, temui empat mata, sampaikan baik-baik. Enggak perlu disindir karena di dalam Islam enggak boleh menyakiti hati orang itu. Menyinggung perasaan orang juga tidak boleh. Nah, perasaan orang itu harus dijaga, jangan sampai jatuh, jangan sampai tersinggung, jangan sampai terluka, tersakiti dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari akhwat, apabila ada seseorang yang bekerja di bulan Ramadan sampai larut malam, misalkan pelayan di sebuah rumah makan, apakah diperbolehkan tidak menjalankan salat malam atau tarawih? Jika diperbolehkan tidak menjalankan salat tarawih, apa hukumnya? Dan jika harus melaksanakan salat malam atau tarawih, bagaimana solusinya? Padahal seseorang tersebut sedang dituntut bekerja sampai larut malam. SMA 2 Karanganyar. Yang pertama, salat malam itu sendiri hukumnya sunnah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan wajib. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama mengatakan untuk Nabi Muhammad salat malam itu wajib. Untuk Nabi, kenapa? Karena beliau mampu. Semangatnya juga tinggi dalam beribadah. Tapi untuk selain Nabi, termasuk kita-kita yang sekarang kumpul di sini, itu salat malam, salat tarawih hukumnya sunnah. Sekarang dalam kondisi yang seperti ini, ketika tidak ada pilihan yang lain, ya setelah bekerja tetaplah luangkan waktu 10 menit 15 menit untuk melaksanakan salat malam, salat tarawih walaupun sendirian. Tetap, karena salat malam itu kan bukan hanya di bulan Ramadan, luar bulan Ramadan pun tetap kita kerjakan. Jadi misalkan kerja sampai larut malam, sampai jam 2, jam 3 karena cuci-cuci piring misalkan kan ya, di restoran besar, ya nanti jam 3 selesai kita sempatkan sholat malam walaupun tidak lengkap 11 rakaat, bisa 4, bisa 6, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Alhamdulillah, sekalipun tidak bisa lengkap cukup witir 1 rakaat saja, masya Allah, itu sudah sangat luar biasa. Yang paling terpenting jangan tinggalkan selagi ada kesempatan. Wallahu'alam. Pertanyaan dari ikhwan, apakah darah yang keluar dari luka akibat terjatuh dapat membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu. Karena di zaman Nabi, misalkan ya, ada seorang sahabat bertugas jaga malam ketika itu, ketika pasukan sedang istirahat di sebuah tempat, pasukan Islam. Dua orang bertugas, akhirnya mereka berdua sepakat dibagi dua malam. Yang setengah malam pertama si A, yang setengah malam kedua si B. Nah, orang yang bertugas, saya insya Allah namanya Abad bin Bishir radhiyallahu anhu, seorang sahabat, waktu itu bertugas, daripada diem, beliau sholat malam sambil jaga ini. Dalam situasi seperti itu ada musuh mendekat, lalu melepaskan panah kena betisnya sampai berdarah. Beliau tetap lanjut sholat sampai salam, baru bangunkan petugas jaga malam yang separuh kedua. Tapi sudah lemes karena darahnya mengalir banyak. Kata temannya, "Kenapa engkau tidak bangunkan dari tadi?" Kata sahabat Abad bin Bishr, "Karena saya tidak ingin memutus munajatku kepada Allah Subhanahu wa taala." Situ coba. Salatnya tetap sah dan itu terjadi di zaman Nabi dan tidak diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda bahwa luka yang keluar karena terjatuh itu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Salat tarawih ini dari akhwat, salat tarawih lebih utama 2 rakaat lalu salam, atau 4 rakaat lalu salam. Yang lebih utama 2 rakaat. Karena itu yang dikerjakan dan selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi misalkan kita salat di tengah masyarakat yang imamnya 4-4-3, kita ikut aja sebagai makmum, insyaallah tidak mengapa. Karena ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad pun pernah salat tarawih salat malam 4-4-3. Tapi kalau misalkan memungkinkan 2-2-2-2-1 itu lebih baik. Karena itulah yang dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya yang sering dilakukan. Pertanyaan dari ikhwan yang terakhir, apakah wanita sedang haid boleh menjalankan ibadah puasa? Ikhwan tanya ini loh. Apakah wanita sedang haid boleh menjalankan ibadah puasa? Berikan alasan. Tanda pentung. Tidak boleh menjalankan ibadah puasa wanita yang haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kan itu. Kalau alasannya kenapa? Allah Azza wa Jalla menetapkan hal itu karena cinta dan rahmatnya kepada kaum wanita. Wanita yang sedang mengalami menstruasi itu kan jiwanya labil, kemudian dikit-dikit pengen marah, tanpa sebab pun marah. Kan itu. Kemudian tidak semangat, badannya lemah, apa? Pinggulnya itu juga cekot-cekot, kepalanya juga seperti itu. Kalau misalkan tetap diharuskan puasa, itu akan memberatkan. Itu satu sisi saja. Padahal hikmah Allah begitu luas, tapi dari satu sisi ini saja sudah kiranya cukup untuk memahami ternyata Allah Azza wa Jalla adalah Arhamur Rahimin, rahmatnya begitu luas sekali. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, ini dari akhwat semua. Jika salat tarawih lalu dilanjutkan dengan salat witir, apakah kita boleh salat tahajud lagi namun tanpa witir? Karena saya pernah mendengar tidak apa-apa salat witir setelah tarawih namun tetap bisa salat tahajud tanpa witir. Yang saya ketahui juga seperti itu. Yang jelas witir itu kan ganjil ya. Salat malam yang jumlah rakaatnya ganjil entah 1, 3, 5. Dan salat witir itu penutup dari rangkaian salat malam. Artinya apa? Artinya salat witir yang sudah kita kerjakan tidak bisa disusul dengan witir yang berikutnya. Tapi kalau misalkan saat semangat itu sedang tinggi memuncak, kita sudah sholat tarawih 11 rakaat plus witirnya 1 tadi, misalkan 2-2-2-2-2-1 sudah 11, ternyata tengah malam kita bangun ada semangat untuk melaksanakan sholat malam, tidak apa-apa sholat, tapi sholatnya 2-2-2-2 tanpa witir. Tanpa witir silahkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu disebut dengan sholat sunnah mutlaqah. Monggo. Tapi opo yo ada orang seperti itu sekarang. Kitalah kalau ulama banyak lah yang semangat untuk salat malam, menghidupkan malam dengan ibadah. Kalau kita gimana nih? Sing sebelahnya abot kok. Arep nambah meneh masya Allah. Itu namanya MLB, manusia luar biasa. Mohon solusinya. Terkadang salat tarawih saya datang terlambat sehingga saya tertinggal jamaah. Saat saya ingin bergabung dengan jamaah, ternyata saf kosong terletak di baris kedua dari baris keempat. Di baris kedua dari baris keempat. Begitu ya. Jadi misalkan yang saya gambarkan sekarang ada sholat tarawih 4 shof. 5 shof, katakan gitu ya. 5 shof, 5 baris. Baris shof pertama, shof kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya masuk terlambat datang. Ternyata saya perhatikan di baris keempat. Di baris keempat berarti satu baris depan saya gitu ya. Satu baris depan saya. Ternyata masih ada yang kosong satu. Tapi di nyelip di tengah. Mungkin begitu pertanyaannya. Lalu apakah saya tetap melewati jamaah di baris ketiga dan keempat? Bolehkah hal tersebut? Sholatlah di shof yang paling belakang. Karena sebenarnya yang bertugas utama untuk menutup celah dan kekosongan shof itu adalah yang paling dekat, yang di belakangnya atau samping kanan kirinya, itu yang berhak untuk menutupnya. Nah, kita bagaimana yang datang belakangan, boleh enggak? Sebenarnya boleh, tapi kalau dipraktekan di tengah masyarakat itu buat geger namanya. Itu perlu dipertimbangkan juga. Kalau misalkan itu di pondok pesantren, silakan melompati baris ketiga keempat masuk kedua. Tapi kayaknya gak mungkin deh di pondok pesantren ada shof depan kosong, itu kayaknya gak mungkin deh. Karena mereka paham penduduk dan warga pesantren. Saya yakin contoh seperti ini hanya berlaku ketika ada di masyarakat umum. Maka yang terbaik, wallahu a'lam bishawab, kita penuhi saja saf yang paling belakang, ya kan? Sambil berharap, kecuali nanti sambil nunggu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan sudah salam nih. Kalau punya semangat menutup saf, itu kesempatannya. Pas orang selesai salam mau mulai lagi, kita baru masuk saf. Tapi kalau pas posisi orang sholat kemudian kita jalan di depan mereka, bisa ribut nanti. Wallahu a'lam bishawab. Hukum mengerjakan sholat tahajud setelah sholat witir. Sudah ya? Bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah dengan ibadah-ibadah kita? Sudah? Sudah juga. Ibu saya punya adik perempuan, lalu menikah dengan cowok. Oh gitu kok. Ya jelas loh ya. Ibu saya punya adik perempuan, lalu menikah dengan cowok. Cowok itu mahram saya atau bukan? Bukan. Berarti itu kan, kalau bahasa kita kan om ya. Om kan? Om no. Ibu saya punya adik perempuan, berarti bule. Tante kan? Betul gak? Ibu saya punya adik perempuan, berarti tante nih. Tante kita menikah dengan cowok, kan jadi om kita. Cowok itu mahram saya atau bukan? Bukan. Karena yang menjadikan mahram itu kalau omnya saudara adik laki-lakinya ibu. Karena ini yang tanya pasti akhwat. Berarti yang mahram itu adik laki-lakinya ibu atau adik laki-lakinya bapak, kakak laki-lakinya ibu atau kakak laki-lakinya bapak. Kalau ini sudah om ipar namanya. Om ipar. Jadi kalau misalkan contoh ekstrim nih, om itu cerai dengan tante terus menikahin kamu, boleh? Boleh gak? Boleh, bukan mahramnya kok. Tapi jangan berharap gitu ya. Karena kan pertanyaan tentang mahram, jadi harus dikasih contoh yang ekstrim gitu, biar nyambung. Jadi gak boleh jabatan tangan, gak boleh salaman cipika-cipiki apalagi sama om seperti ini. Karena bukan mahram. Om dewe kok. Ya tapi bukan om kandung, gak mau aku gitu. Apabila kita mengikuti salat berjamaah atau tarawih, imam kita membacakan bacaan Al-Quran dengan surat yang tidak saya hafal. Bacaan apa yang kita baca? Dengarkan. Karena kewajiban kita sebagai makmum itu hanya membaca surat Al-Fatihah. Bukan cuma salat tarawih saja, maghrib, isya, subuh. Maghrib, isya, subuh. Kita sebagai makmum cukup membaca Al-Fatihah. Selesai kita membaca Al-Fatihah, dengarkan bacaan imam. Walaupun tidak hafal, dengarkan aja. Itu berarti nanti ngelamun Ustaz, domblong dan segala macam. Ya belajar bahasa Arab aja. Kalau belajar bahasa Arab pasti gak domblong, bisa mengikuti bacaan imam, meresapi, menghayati dan sebagaimana dan apa namanya dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, tata cara iktikaf itu bagaimana ya? Apakah kita harus 10-10 hari terakhir di masjid? Lalu bagaimana hukum beriktikaf bagi wanita yang sedang haid? Iktikaf itu sesuai dengan niatan kita. 1 jam saja boleh. Kalau niatnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya berarti mulainya dari malam 21. Jadi kembali kepada niat. Niat iktikaf malam saja boleh. Misalkan kita kerja nih dari pagi sampai sore, kemudian sampai rumah kita mandi segala macam, kemudian maghrib masjid, isya di masjid, tarawih di masjid, kemudian kita niatkan iktikaf sampai subuh. Niatnya itikaf sampai subuh, karena itikaf itu artinya berdiam diri, menetap di satu lokasi pada batasan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan niatannya. Jadi boleh sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau niatnya 10 hari terakhir Ramadan, ya berarti mulai dari malam tanggal 21 dari matahari tenggelam. Karena hitungan tanggal dalam Islam itu dimulai dengan tenggelamnya matahari, bukan tepat 00:00 dini hari. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana hukum beritikaf bagi wanita yang sedang haid? Nah, secara umum boleh-boleh aja, karena kembali kepada hukum asal, seorang wanita yang haid itu boleh di masjid, boleh membaca Al-Quran, asalkan dipastikan tidak terkena najis, najisnya tidak sampai kemana-mana, insya Allah ini juga tidak terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan di rumah saja untuk kaum wanita, kan itu ya. Bagaimana jika wanita yang mempunyai hutang puasa tapi belum semua dilunasi, tetapi sudah bertemu dengan Ramadan berikutnya? Nanti dilunasi pada tahun yang berikutnya, kan itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantinya, qadha'nya itu pada hari-hari yang lain. Misalkan seorang wanita apa namanya Ramadan kali ini dia bolongnya 6 hari kan gitu ya. Dia enggak puasa 6 hari karena masa menstruasinya 6 hari. Terus dia enggak ingat tuh untuk bayar puasa. 3 hari menjelang Ramadan tahun depan baru kurang bayar aku. Berarti dia kan berkesempatan cuma 3 hari. 3 hari yang lain berarti dibayarkan setelah Ramadan. Itu tidak mengapa insyaallah, tapi jangan diulangi lagi. Kalau ada orang yang sakit di rumah sakit selama 1 bulan, maka cara mengganti puasanya gimana? Kalau dia sakit dan tidak berpuasa, berarti yang 30 hari itu dia ganti pada hari-hari yang berikutnya, semampu dia. Kalau ternyata setelah keluar dari rumah sakit, masih rawat jalan, masih opnah, masih enggak perlu puasa. Selagi dia mampu puasa. Makanya dihitung, ditulis 30 hari kurangi 1. Wallahu a'lam, begitu. Kalau kita salat tarawih di masjid, lalu ternyata imamnya salat tarawih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, apakah kita tetap mengikuti imam? Ya, ikuti imamnya. Ikuti imamnya. Terus dhewe ngono. Wah, salam 4 terus salam dhewe. Wah. Ndalah. Seperti yang sudah kita terangkan di depan tadi, ada riwayatnya menyebutkan Nabi Muhammad juga pernah 4-4-3, tapi yang paling sering 2-2-2-2-1. Pertanyaan terakhir, di dalam sholat yang disunahkan untuk menjaharkan bacaan, apabila ingin membaca surat selain Al-Fatihah lebih dari satu, apakah bacaan basmalahnya juga harus dijaharkan? Tidak perlu dijaharkan. Nah, cukup kan itu. Ini untuk imam tentunya. Misalkan apa namanya? Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Kita misalkan baca qul a'udzu birabbin nas, kan basmalahnya enggak dijarkan. Sampai alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pengin nambah satu lagi. Qul huwallahu ahad, langsung qul huwallahu ahad. Tetap baca basmalah tetapi tidak dijarkan, kan gitu ya. Tetap bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lanjut begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ternyata 1 jam juga kita berdiri ya, insyaallah. Dan panjenengan 1 jam juga duduk, sama-sama sabar kan gitu ya. Panjenengan, kesel ya lunggu. Panjenengan juga berpikir wah penceramah ustadznya aja berdiri, saya juga gitu, wah berdiri 1 jam capek.